Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di majelis ini, majelis zikir, majelis ilmu, masih melanjutkan pembahasan dari jilid yang pertama kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Setelah pertemuan lalu telah kita jelaskan alasan diutamakannya satu surat di atas surat yang lainnya, yaitu perbedaan keutamaan satu surat di atas surat yang lainnya dilihat dari sisi kandungan ayat atau surat tersebut. Maka surat atau ayat Al-Quran yang kandungannya berisi tentang penjelasan tauhid dengan segala jenisnya, apakah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka inilah yang paling utama, ya, diistimewakannya dari sisi kandungan ayat tersebut. Kemudian kita sudah rinci secara khusus keutamaan dari surat Al-Fatihah. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa saja keutamaan surat Al-Fatihah? Yang hadir Ahmad, Al-Fatihah Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Kan maksudnya induknya Al-Quran. Anta, apalagi keutamaan surat Al-Fatihah? Tidak ada yang serupa dengan Al-Fatihah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Al-Fatihah di dalam kitab-kitab sebelumnya maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fiik. Apalagi? Hah? Sab'ul Matsani. Apa artinya Sab'ul Matsani? 7 ayat yang diulang-ulang. Apa maksudnya diulang-ulang? Masya Allah, barakallahu fiik. Apa lagi? Ah, ya, tadi Ummul Al-Quran yang dimaksud artinya kandungan semua isi Al-Quran terangkum di surat Al-Fatihah. Ya, Sab'ul Matsani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini ada kaitannya dengan keutamaan berikutnya yang belum disebutkan. Ah, antum, salah satu rukun salat, karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Kalau dalam salat berjamaah gimana? dalam salat jahriyah yang imam membaca dengan keras. Kapan baca Al-Fatihahnya, Pak? Mengikuti imam. Ngebuntutin ya, enggak boleh ngeduluin. Bareng juga enggak boleh. Jadi ketika imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, baru baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini alternatif kedua. Ya. Terus selain itu, setelah imam membaca Al-Fatihah, walaupun di saat imam sedang membaca surat. Barakallahu fikum. Ada satu lagi keutamaan Al-Fatihah yang belum disebutkan. Siapa yang tahu? Ah, Pak Lasgianto. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bisa buat ruqyah. Lulus ya. Ya, bisa untuk ruqyah. Ruqyah itu apakah pengobatan alternatif atau justru pengobatan yang harus diprioritaskan? Ah, Anas, alternatif apa justru yang harus didahulukan? Hah? Nggak hadir ya? Ya, yang harus didahulukan. Jangan ada anggapan ruqyah itu kan alternatif, kalau udah ke dokter enggak sembuh baru ruqyah. Ini keliru. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an itu adalah syifa, obat. Yaitu dengan cara dibacakan. Ya. Seperti kita sudah bawakan dalilnya pada pertemuan yang lalu, ya, bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menderita satu penyakit yang sudah berobat ke sana kemari namun enggak kunjung sembuh. Akhirnya beliau berijtihad, ya, mengambil air putih. Air putih biasa. Apalagi kalau air zam-zam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zam-zam. Sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi adalah air zam-zam. Kalau mau dibilang air keramat, satu-satunya yaitu air zam-zam. Jadi gak ada itu yang namanya air ponari, air tujuh sumur mata air, air apa lagi, kan banyak ya, tujuh kembang. Ya, air yang sudah dibacakan apapun ya dengan mantra-mantra, maka batal dengan hadis tadi. Nah, Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah membaca Al-Fatihah, meruqyah, ya, didekatkan air itu, dibaca Al-Fatihah, kemudian dihembuskan. Begitu ya, minum sendiri. Subhanallah, dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau rahimahullahu taala. Ya. Kemudian dalil hadis yang sudah kita bacakan, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang ketika beliau sedang pergi bersama sekelompok sahabat lalu singgah di satu perkampungan, ya, kebetulan pada malam itu kepala sukunya, pimpinan kampung tersebut, digigit kala jengking, ya, disengat kala jengking, lalu mereka penduduk kampung itu bertanya kepada para sahabat. Tampillah salah seorang sahabat meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah, dan ini sudah kita bacakan hadisnya, ya, hadis yang cukup panjang pada pertemuan yang telah lalu. Naam, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Di antara hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan satu surat di atas surat yang lainnya, atau satu ayat di atas ayat yang lainnya, yaitu keutamaan ayat kursi. Nah, kalau kemarin kita menjelaskan keutamaan surat yang ada dalam Al-Quran, yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Karena surat ya, satu surat ya. Nah sekarang ayat, ayat yang paling agung, yang paling istimewa yang ada dalam Al-Quran ayat apa? Jawabannya adalah ayat Kursi. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abul Munzir, kunyahnya Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, apakah engkau tahu manakah ayat dari Kitabullah yang paling agung? Jadi dikasih pertanyaan untuk mencari satu ayat dalam Al-Quran yang paling agung. Qultu, ya, aku menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Awalnya beliau menjawab seperti itu, hanya Allah, ya, dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, lalu Nabi bertanya lagi, ya, sebagai bentuk penegasan. Langsung beliau bisa menjawab. Ubay bin Ka'ab bisa menjawab, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Mendengar jawaban Ubay bin Ka'ab setelah ditanya ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, beliau membaca ayat Kursi. Fadaraba fi sadri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku. Iya, ditepuk gitu. Menunjukkan membanggakan dia. Sambil berkata, "Wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir." Demi Allah, sungguh menyenangkan ilmu itu bagimu wahai Abul Munzir. Dipuji dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar jawabannya. Dan dia layak mendapatkan pujian itu. Ini juga salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ya, keutamaan Ubay bin Ka'ab dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bayangkan saja. Ya. Di sini Rasulullah mengawalinya dengan wallahi, demi Allah. Biasanya kalau diawali dengan kalimat sumpah menunjukkan bentuk pengagungan masalah tersebut. Ya, bentuk pengagungan. Lalu Nabi memberikan ucapan selamat atas bagusnya pemahaman Ubay bin Ka'ab di dalam menjawab. Bayangkan, Ubay bin Ka'ab disuruh milih satu ayat, bukan dari 10 atau 20 ayat. Kita kalau disuruh pilihan, kasih pilihan nih, ada 10 ayat atau 20 ayat, coba pilih. Dari 20 ayat ini, manakah yang paling agung? Mungkin itu masih ringan karena sedikit. Ya. Di sini juga Ubay bin Ka'ab tidak disuruh memilih 50 ayat atau 100 ayat. Tapi disuruh cari satu ayat yang paling agung dari berapa ayat? 6.000 ayat lebih. Ya. Tapi subhanallah, karena fikihnya beliau yang mendalam tentang kandungan makna-makna Al-Quran, dia tepat di dalam memberikan jawaban. Kemudian jemaah rahimani wa rahimukumullah, Ubay bin Ka'ab mampu menjawab dalam waktu yang cepat. Yang awal beliau katakan Allah wa Rasuluhu alam sebagai bentuk adab. Tapi ketika ditekankan lagi oleh Nabi SAW, beliau mampu menjawab. Ya, enggak minta jeda. Enggak kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ini PR dulu ya buat saya ya. Ini mah susah kayaknya nih. Kasih saya waktu seminggu. Mungkin kalau kita disuruh cari satu ayat yang ketika itu belum beredar tentang keutamaan ayat kursi, pusing kita. Ubay bin Ka'ab mampu menjawab tanpa meminta jeda waktu sehari, dua hari, atau seminggu, dua minggu. Tapi di saat itu juga, di saat majelis itu juga. Inilah yang melatar belakangi pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di antara yang menunjukkan keutamaan Ubay adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata kepada Ubay, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaik." Kata Rasulullah kepada Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku membacakan Al-Quran kepadamu. Iya. Ubay kaget. Qal, Allah sammani lak. Apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Siapa yang enggak bangga kalau namanya disebut-sebut oleh Allah zat yang maha agung. Kita aja kalau nama disebut oleh tokoh besar, senengnya luar biasa. Sampai Ubay memastikan Allah menyebut namaku kepada engkau. Apa kata Nabi? Allahu sammakali. Iya, Allah menyebutkan namamu kepadaku. Qala, kata Anas bin Malik, faja'ala Ubay yabki, sampai Ubay kemudian menangis. Ya, menangis yang menunjukkan terharu. Nah, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat kursi dari hadis tadi menunjukkan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Tadi di awal sudah kita terangkan, kenapa kok ayat kursi? Karena kandungan yang ada di dalam ayat tersebut. Ya. Ayat yang mulia dan penuh berkah ini hanya terdiri atas 10 penggal kalimat. Tapi di dalamnya terkandung tauhidullah. Ya, terkandung pengagungan terhadap Allah, menjelaskan tentang uluhiyah, keesaan Allah, dan seterusnya. Di dalam ayat kursi ada 5 asmaul husna. Coba ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah berapa ini? Hah? 1. Sudah berapa ini? Bapak bilang 1. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah berapa? 4. Hah? Apa aja? Allah. La ilaha illallah. barakallahu fik. 3. Al hayyu al qayyum. Ya, 80 berarti nilainya Pak Lasganto. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Selanjutnya, ya. Ya, ini tentu butuh pembahasan tersendiri ya, dirinci. Ya. Di awal sudah 3. Di akhirnya disebutkan 2. Wa huwal aliyul azim, ya kan? Al ali dan al azim. Ada 5 asmaul husna dalam satu ayat. Enggak ada di Al-Qur'an yang dalam satu ayat menyebutkan banyak seperti itu. Ada dalam ayat-ayat yang berbeda. Seperti di awal surat Al-Hadid, kemudian di akhir surat Al-Hasyr, ya kan? Kemudian ayat Kursi di samping mengandung 5 asmaul husna juga terdapat kandungannya lebih dari 20 sifat Allah. Makanya pantas, karena keistimewaan satu ayat atau surat dilihat dari sisi kandungannya yang menerangkan tentang keesaan Allah, asma wa sifat, yang menjelaskan tentang tauhid, itulah yang paling agung. Naam. Disebutnya dijelas apa di dalamnya disebutkan tentang Allah itu maha hidup. Ya. Kemudian Al-Qayyum yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Dan seterusnya. Terkandung 20 sifat lebih dalam satu ayat. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ayat Kursi, ya, man qara'aha fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafizun wala yaqrubuhu syaitanun hatta yusbih wa huwa fi sahihil Bukhari. Nah, sekarang keutamaan yang kedua. Kalau ayat Kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, keutamaan yang kedua, ayat Al-Qur'an barang siapa yang membacanya menjelang tidur, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah sampai subuh. Ya. Penjagaan dari Allah. Allah akan menjaganya dari gangguan syaitan sehingga syaitan tidak bisa mendekati orang tersebut. Ini disebutkan dalam hadis yang panjang ya, dalam Sahihul Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukku untuk menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Ya, harta zakat. Zakat fitr, ya tentunya berupa makanan pokok. Kalau zakatul fitr atau juga zakat mal dari zakat tumbuh apa tanam-tanaman, ya ini zakat pertanian. Ya. Rasulullah mengamanahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat. Jadi harta itu dikumpulkan, ya Abu Hurairah ditunjuk untuk menjaganya. Abu Hurairah menceritakan bahwa di malam hari dia didatangi oleh seseorang. Ya. Tahu dia. Orang ini ternyata mencuri harta zakat tersebut. Dia mengambil tidak banyak bagian dari harta zakat itu, segenggam atau dua genggam diambilnya. Lalu Abu Hurairah menangkap dia, pencuri ini. Kata Abu Hurairah, demi Allah, aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya supaya dihukum. Maka orang tersebut yang mengambil harta zakat meminta belas kasihan Abu Hurairah. Dia bilang, saya lagi sangat membutuhkan. Ya, saya mempunyai banyak keluarga dalam keadaan kelaparan. Akhirnya Abu Hurairah kasihan. Iya, dilepaskanlah pencuri itu. Ketika pagi harinya, dia ceritakan kepada Nabi SAW peristiwa yang terjadi semalam. Ada orang mengambil harta zakat. Lalu Nabi bertanya, apa yang kamu perbuat terhadap dia? Ya saya lepaskan ya Rasulullah, karena dia mengeluhkan tentang keadaan yang penuh kekurangan, punya keluarga yang sangat membutuhkan, keluarga yang banyak. Saya mengasihi kasihan kepada dia, akhirnya saya lepaskan. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dia telah membohongimu. Dia sudah ngebohongin kamu dan pasti dia akan kembali lagi. Akhirnya Abu Hurairah pada malam berikutnya, ya, dia menanti-nanti. Karena dia tahu pasti orang itu akan balik lagi dengan dasar hadis Nabi. Apa yang diucapkan Nabi pasti benar. Dia nanti. Terus ternyata benar, datang lagi yang kedua. Ditangkap lagi. Ya, karena dia berusaha untuk mencuri, ditangkap lagi yang kedua kalinya. Abu Hurairah bilang, aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah SAW. Lagi-lagi orang ini bilang, wah jangan, biarkan saja saya, lepaskan saya. Saya sangat butuh, saya memiliki banyak keluarga, minta belas kasihan lagi. Ya, akhirnya karena aku kasihan, dia mengeluh lagi, dilepaskan. Di pagi harinya diceritakan lagi kepada Nabi SAW. Ya, maka Nabi mengatakan, dia telah membohongimu dan dia pasti akan kembali. Sampai pada malam yang ketiga, Abu Hurairah akhirnya menanti. Ternyata betul orang itu kembali lagi mengambil harta zakat dan ditangkap. Maka untuk yang ketiga kali ini kata Abu Hurairah, aku akan menangkapmu, melaporkanmu kepada Rasulullah. Ini adalah sudah yang terakhir kali. Sudah tiga kali kamu berjanji untuk tidak kembali. Ya, kamu janji tidak kembali, tapi ternyata kembali lagi mencuri, mengambil lagi. Tapi untuk yang ketiga kali ini, dia juga minta dilepaskan. Dia mau kasih faedah. Apa kata dia? Lepaskan saya. Ya, biarkan saya akan mengajarimu beberapa kalimat yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Kata Abu Hurairah, apa itu? Jika kamu menuju tempat tidur, ya, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai sempurna satu ayat. Yaitu sampai al-aliyul azim. Karena ketahuilah sesungguhnya dengan kamu membacanya, kamu akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan syaitan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Nah, ini faedah. Akhirnya karena dapat faedah, dilepaskan. Ya sudah. Pagi harinya diceritakan kepada Nabi SAW, apa yang diperbuat oleh tawananmu, wahai Abu Hurairah? Ya Rasulullah, ya, saya lepaskan dia karena dia mengajari beberapa kalimat yang katanya dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat bagiku. Ya. Apa itu? Tanya Nabi. Kata Abu Hurairah, dia berkata kepadaku ya Rasul, kalau kamu beranjak menuju tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Dan dia berkata kepadaku, dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah senantiasa akan menjaga kamu. Ya. Dan syaitan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Itu katanya ya Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benar. Sesungguhnya kali ini dia telah berkata jujur kepadamu. Walaupun dia itu tetap pembohong. Lihat ya, yang namanya kebenaran diambil dari siapapun datangnya. Tapi jangan salah paham, ada sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya belajar kepada siapapun. Ya, beda antara belajar menuntut ilmu dengan menerima kebenaran. Di sini Abu Hurairah tidak belajar kepada orang tadi, dan dia tidak langsung membenarkannya sampai dia pastikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi membenarkan, oh berarti betul. Keutamaan ayat kursi adalah barang siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi, Allah akan menjaga dia sehingga syaitan tidak bisa mendekat kepadanya sampai subuh. Ya. Lalu Nabi tanya, "Hai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang yang kamu ajak bicara sejak 3 malam? Ya. Siapa?" Kata Abu Hurairah, "Tidak, saya enggak tahu siapa itu ya Rasul." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dia itu adalah syaitan." Nah, ini dalil bahwa syaitan mampu menjelma, mampu berubah wujud. Iya. Tapi kemudian Abu Hurairah enggak kemudian menjadi takut. Biasa saja, hanya sekedar pemberitaan. Kalau kita dikasih tahu itu adalah tadinya syaitan, astagfirullahaladzim, gitu kan. Jadi 3 malam sebelumnya saya ketemu setan itu. Enggak. Kenapa? Ya, dulu itu setan yang takut sama manusia. Ya kan? Dulu itu setan yang takut sama manusia. Sehingga mereka lari. Kalau suatu tempat yang tadinya kosong, lalu dimanfaatkan tempat kosong itu oleh manusia, di situ dibangun rumah, kemudian dilakukan ibadah, setan kabur. Enggak kemudian dia mempertahankan, "Wah, ini tempat saya, enak aja kamu mau bangun." Akhirnya nakut-nakutin. Ya. Dengan penampakan-penampakan atau dengan suara-suara, akhirnya orang yang ditakut-takutin jadi takut sama dia. Gimana caranya? Akhirnya dibakar kemenyan, ya. Terus apa? Sebelum bangun rumah minta izin, "Mbah, penduduk tempat ini jangan ganggu kami," misal. Itu orang sekarang. Kalau orang dulu, para sahabat salafus saleh, syaitan yang takut sama mereka. Kalau sekarang kebalikannya. Ya kan? Manusia yang takut sama setan. Apalagi kalau sendirian itu manusianya lewat tempat gelap. Wah. Sedikit bunyi kresek. Nah, padahal itu tikus lewat atau apa. Ya. Apalagi kalau ada penampakan, kabur dia. Kalau orang dulu enggak. Ya, seperti Umar bin Khattab. Ya, syaitan itu lari kalau dengar suara Umar bin Khattab, kabur duluan dia. Demikian juga ada yang apa menampakkan nakut-nakutin gitu. Menampakkan wujudnya dengan wajah yang seram. Lalu dia berkata, "Atakhofu minni," kata setan itu. "Kamu takut enggak sama saya?" Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ditempelengnya tuh, pok gitu ya. Dipukul. Gantian yang tanya, "Kamu takut enggak sama saya?" Dia yang takut, kabur. Gitu ya. Kalau kita sekarang coba lagi nongkrong, tiba-tiba muncul loh. Wah. Iya. Apa yang kira-kira kita lakukan? Hah, pingsan gitu. Ya. Sebenarnya enggak usah takut. Walaupun dia sampai menampakkan diri, lawan. Gitu ya. Nah, ini tentu pengaruh dari kekuatan iman. Kalau iman kita kuat, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka punya kekuatan itu, punya power Ya, setan yang takut sama kita. Jangan kita yang takut sama setan. Ya. Naam, barakallahu fikum. Ini keutamaan ayat kursi yang kedua, bahwa barang siapa yang membacanya sebelum tidur, maka dia mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan tidak bisa mendekat kepadanya. Ya, naudzubillah kalau syaitan ngedeketin kita, udah bisikan macam-macam, dorongan untuk berbuat maksiat, untuk ini dan itu. Terkadang dia datang menghampiri kita dalam wujud mimpi. Kalau tidak mimpi buruk, mimpi seolah-olah kita dapat wahyu. Ya, lalu disesatkanlah. Betapa banyak orang yang tersesat, mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku diangkat kedudukannya oleh Allah hanya gara-gara mimpi. Gitu kan? Yang sebenarnya mimpi dari syaitan, tapi syaitan dalam mimpinya berpenampilan seolah-olah orang yang saleh, lalu mengajari hal-hal yang enggak benar. Nah, naudzubillah. Makanya gimana supaya tidur Anda nyaman, berkualitas, nyenyak, ya, tetap di atas ibadah kepada Allah, baca ayat kursi sebelum tidur. Gitu ya. Enggak panjang. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ayat kursi adalah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasa'i. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, jadi ayat kursi termasuk zikir ba'da salam. Iya. Barang siapa yang rutin setiap selesai sholat fardu dia baca ayat kursi, walaupun bukan cuma ayat kursi ya, zikir sesudah salam yang diawali dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, terus Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, terus kalimat tahlil, terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sebagai penggenap 100-nya dia ucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru dia baca ayat kursi. Selesai ayat kursi, baca al-mu'awwidzat, kulhu, al-falak dan an-nas. Selesai sudah zikir. Kalau ada salat ba'diyah, dia salat sunnah ba'diyah. Ya. Jangan habis salam salat fardu, habis maghrib langsung mundur ke belakang salat sunnah dulu ba'diyah, baru habis itu zikir. Keliru urutannya, Mas. Jangan ba'diyah dulu, tapi zikir dulu. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitumus salata fadzkurullaha. Kalau kamu sudah mengerjakan salat, pakai huruf fa menunjukkan tertibnya begitu. Ya, berzikir dulu. Tapi kalau orang belum hafal atau waktunya yang sempit, tapi dia ingin meraih keutamaan ini karena keutamaannya besar. Apa itu? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali dia meninggal dunia. Artinya apa hadis ini? Tidak ada antara dia dengan surga kecuali kematian. Iya. Ya memang orang mau masuk surga karena surga adalah malam akhirat. Si kita hidup di alam dunia, mau ke surga ya harus mati dulu, meninggal dulu, itu maksudnya. Ya, dijamin akan masuk ke dalam surga. Lalu orang itu hanya membaca ayat kursi. Ya, setelah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, langsung dibaca ayat kursi, tetap dia mendapatkan keutamaan ini. Ya. Karena zikir-zikir tersebut hukumnya adalah Ada yang berpendapat wajib karena Allah menggunakan kata perintah. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu dia memilih hanya baca ini untuk mendapatkan keutamaan tadi. Insyaallah itu masih lebih baik daripada yang habis sholat langsung ngancelep enggak zikir. Ya. Naam, barakallahu fikum. Ya. Jadi tiga keutamaan dari ayat kursi pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan lanjutkan besok ya. Insyaallah hadis sahih juga yang menjelaskan keutamaan surat tertentu. Ya, surat apakah itu? Nantikan edisi berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.